إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عيسى ابن حسان المصري أحمد بن عيسى بن حسان المصري معروف بابن التستري lebih dikenal dengan Imam Ibnu Tustari. Sadukun tukul lima fi ba'di sama'atihi. Sadukun tukul lima fi ba'di sama'atihi. Dia rawi yang shaduq, tapi ada perbincangan pada sebagian samaknya dia. Apakah dia mendengar atau tidak dari gurunya. Ada perbincangan. Qala al-khatib, berkata al-khatib, bila hujjatin. Bila hujjatin. Tapi semua perbincangan tadi tanpa adanya hujjah. Barakallahu fikum. Nah, artinya barakallahu fikum cukup banyak di karangan rawi, ya, yang dikatakan fihi kalam. Naam. Tapi ternyata kalam yang miring dan tidak baik tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki hujjah landasan sama sekali barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga kita tidak boleh langsung berpikiran negatif ketika mendengar seseorang yang dikatakan fihi kalam, ya. Nah, cukup banyak rawi-rawi pada masa terdahulu yang dikatakan fihi kalam, ternyata kalam tersebut bila hujjah barakallahu fikum. Na'am. Qala haddadana Abdullah ibnu Wahbin. Abdullah ibnu Wahb ibni Muslim al-Qurashi. Al-Misri. Thiqatun hafizun abidun. An Harmalah. Harmalah ibnu Imran. Abu Hafs al-Misri. Thiqatun. An Muhammad ibn Ali al-Qurashi. Dari Muhammad bin Ali al-Qurashi. Qala al-Zahabi la yu'raf. Tidak dikenal. An-Nafi qala kana Ibnu Umar idza dakhala ala maridin yas'aluhu kaifa huwa. Kata Nafi adalah Ibnu Umar, kalau beliau masuk mengunjungi orang yang sakit, beliau akan bertanya bagaimana keadaan dia. Fa idza qama min indihi qala kharallahu laka wa lam yazid alaihi. Ketika beliau bangkit ingin meninggalkan orang yang sakit tadi, ingin pulang, maka beliau mendoakan kharallahu laka. Naam. Maknanya barakallahu fikum adalah a'taqallah ma huwa khairun laka. A'taqallah ma huwa khairun laka. Semoga Allah memberikan untukmu sesuatu yang lebih baik daripada itu. Nah. Tapi riwayatnya lemah. Wallahu ta'ala lam bisawab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu ma yujibul maridu. Bab apa yang dijawab oleh orang yang sakit ketika dia ditanya oleh orang yang mengunjunginya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibnu Ya'qub al-Mas'udi Abu Ya'qub atau Abu Abdullah Ahmad ibnu Ya'qub al-Mas'udi Abu Ya'qub atau Abu Abdullah al-Kufi thiqatun. Qala haddathana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id. Menceritakan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id ibn al-As. Ishaq bin Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As. Al-Umawi As-Sa'idi Al-Kufi Thiqatun. Nah. Al-Umawi As-Sa'idi Al-Kufi Thiqatun. An Abihi, dari abinya Sa'id ibnu Amr ibni Sa'id ibn al-As barakallahu fikum al-Madani thumma al-Dimashqi thumma al-Kufi. Al-Madani thumma al-Dimashqi thumma al-Kufi thiqatun. Qala, abinya bercerita, dakhalal hajjaju ala ibni Umara wa ana indahu. Masuklah al-hajjad, yaitu al-hajjad ibnu Yusuf al-Thaqafi. Naam. Kana amiran alal Hijaz. Kana amiran alal Hijaz. Hijaz. Masuklah Al-Hajjaj Ibnu Yusuf yang saat itu dia sebagai barakallahu fikum penguasa negeri Hijaz, ya. Gubernur Hijaz, Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Mengunjungi Ibnu Umar yang sedang sakit. Barakallahu fikum. Naam, ya. Seganas-ganasnya Hajjaj Ibnu Yusuf barakallahu fikum, naam, dia masih menyempatkan untuk barakallahu fikum mengunjungi Ibnu Umar. Naam. Tayyib. Karena memang sudah dipesan oleh barakallahu fikum rajanya, ya, untuk jangan macam-macam dengan Ibnu Umar dan harus menghormati dia. Barakallahu fikum. Faqala, maka Hajjaj pun bertanya, kaifa huwa, bagaimana kondisi kamu, bagaimana kondisi beliau? Qala salihun. Ibnu Umar menjawab, ya, salih, baik. Ya, saya baik-baik saja. Qala man asabaka. Maka Hajjaj bertanya, siapa yang melukaimu? Jadi ceritanya, barakallahu fikum, Ibnu Umar ini terluka. Nah, nanti akan ada keterangan. Qala asabani man amara bihamli silahi fi yawmin la yahillu fihi hamluhu. Maka Ibnu Umar mengatakan, yang melukaiku adalah orang yang memerintahkan untuk membawa senjata di hari tidak dihalalkan padanya membawa senjata. Nah, karena pada hari itulah hari Eid, barakallahu fikum, hari raya, tapi militer masih terus bergerak dengan senjatanya. Padahal hari itu adalah hari tidak boleh, ya, barakallahu fikum, membawa atau mengangkat senjata. Nah, siapa dia? Ya, ini Al-Hajjaj. Ternyata orang tersebut adalah Hajjaj itu sendiri yang bertanya kepada Ibnu Umar. Al-Mu'adzin yu'adzin. Tayyib. Baik, ada tambahan keterangan. Dalam riwayat Sa'id Ibnu Jubair disebutkan, beliau mengatakan, qala kuntu ma'a ibni umara. Kuntu ma'a ibni umara. Hina asabahu sinanu ramhi. Sinanu ar-ramhi. Fi akhmasi. Mengulakan sot. Fi akhmasi qadamihi. Fi akhmasi qadamihi. Naam. Tayyib. Kata Sa'id Ibnu Jubair, dulu saya bersama Ibnu Umar pada peristiwa ketika beliau dilukai oleh ujung tombak. Ya, naam. Pada bagian akhmas pada bagian telapak kaki beliau yang cekung. Nah. Paham ya? Yang tipe telapak kakinya itu apa? Cekung begini ya. Ada yang rata. Nah, akhmas itu yang bagian cekungan di tengah itu. Nah, barakallahu fikum. Bagian itu yang terluka. Bagian tengah telapak kakinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Batinul qadam. Ya. Itu akhmas. Bagian tengah telapak kaki. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Karena darah yang mengucur, barakallahu fikum, disebutkan luziqat qadamuhu birrikab. Sampai kakinya itu nempel dengan rikab, kendaraan, tempat dia meletakkan apa? Kakinya ya. Nah. Jadi darah kan ngocor, nah, mengering, lengket di situ. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum. Kalau dalam riwayat ini kan Ibnu Umar melakukan ta'rid, namanya sindiran, enggak langsung mengatakan hajat. Beliau mengatakan yang melukaiku ya orang yang memerintahkan untuk mengangkat senjata pada hari yang tidak halal di situ mengangkat senjata. Dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, wa fi riwayah tegas Ibnu Umar mengatakan anta asobdani, anta asobdani. Nah, dengan tegas Ibnu Umar mengatakan kamu yang melukai aku. Barakallahu fikum. Sehingga ada dua riwayat. Yang pertama beliau menyebutkan dengan sindiran, tidak dengan tegas, riwayat yang lain dengan tegas. Nah, maka dikompromikan wa wajhul jam'i bainahuma, sisi pengkompromiannya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di antaranya. Tayyib. Fala'allahu arraba bihi awwalan. Fala'allahu arraba bihi awwalan. Falamma a'ada as-su'al sarraha. Falamma a'ada as-su'al sarraha. Nampaknya kata beliau, Ibnu Umar menjawab pertanyaan dengan sindiran pertama kali. Ya. Siapa yang melukaimu? Yaitu orang yang menyuruh untuk mengangkat senjata pada hari itu. Hari tidak dihalalkan pada yang mengangkat senjata. Nah. Kemudian Hajar bertanya lagi, siapa orangnya? Nah, ya siapa orangnya? Namanya, saya butuh nama. Maka Ibnu Umar mengatakan, kamu orangnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Untuk keterangan fi yaumin la yahillu fihi hamluhu, yaitu ay yaumul id. Maksudnya adalah yaumul id. Nah. Barakallahu fikum. Tidak halal untuk mengangkat senjata. Padahal dalam riwayat Bukhari, barakallahu fikum, disebutkan pada hari Id itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya barakallahu fikum menyaksikan pertunjukan permainan senjata, ya kan? Yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah di dalam masjid. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Baik. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Yuhmalu al-jawaz wal-ibaha alad-darbah. Alad-darbah. Ma'assalamati min iza'i ahadin minan nas. Naam. Yuhmalu al-jawaz wal-ibaha ala darbati ma'assalamati min iza'i ahadin minan nasi biha. Yuhmalu al-jawaz wal-ibaha. Kemungkinan untuk kebolehan membawa senjata di hari itu ala darbah ketika dalam rangka sebuah pementasan atau pertunjukan, ya. Nah, dengan ketentuan as-salamah, pementasannya itu aman, ya. Jadi safety-nya benar-benar barakallahu fikum, na'am, dijaga dari menyakiti seorang pun dari kalangan manusia. Nah, jadi pementasan permainan senjata tadi benar-benar dilakukan dengan barakallahu fikum, na'am. Ya, protokol keamanan, ya, agar tidak ada orang yang terlukai. Nah, seperti pertunjukan yang disaksikan oleh Nabi di dalam masjid, permainan senjata oleh orang-orang Habasyah. Wayuhmalu al-karaha wa tahrim, wayuhmalu al-karahatu wa tahrim. Ala man hamalaha wa yuhmalu al-karahatu wa tahrimu ala man hamalaha bataron au asharran. Au lam yatahaffaw, au lam yatahaffaw, bukan dot, au lam yatahaffaw hala hamliha, watajridiha an isabatiha ahadan minan nas. Naam. Sedangkan yang makruh atau yang haram dibawa pada kemungkinan membawa senjata tadi untuk menyombongkan diri, untuk pamer, ya, barakallahu fikum. Naam. Tayib. Dia di keramaian orang, barakallahu fikum, ya, bawa parang, bawa samurai, barakallahu fikum. Naam. Bawa celurit, ya, barakallahu fikum. Naam. Untuk pamer, ya. Yeah. Nah. Atau berbuat kejelekan, atau dia tidak menjaga senjata tadi ketika dia membawanya dan berusaha membersihkan senjata tadi untuk bisa melukai seorang dari kalangan manusia. Nah, artinya dia bukan untuk pamer, ya. Yeah. Barakallahu fikum. Naam. Ya, mungkin ada hajah, ada perlu, tapi dia sembarangan dalam membawa senjata tadi. Nah, kalau parangnya tidak di barakallahu fikum, ya, masukkan sarungnya, barakallahu fikum, na'am, keleleran gitu, ya, barakallahu fikum, na'am, sampai berjalan gini-gini dia, barakallahu fikum, ya, tayyib, orang gini-gini semua, ya kan, na'am. Sembarangan, sembrono dalam memegang senjata, barakallahu fikum. itu dimakruhkan. Nah, disebutkan ada dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ada bimbingan dari Nabi ketika kita membawa senjata. Barakallahu fikum. Nabi SAW mengatakan, man marra fi syai'in min masajidina, man marra fi syai'in min masajidina au aswaqina binablin nabl, anak panah, falyakhudh ala nisaliha, falyakhudh ala nisaliha. La ya'qiru bikaffihi muslima, bikaffihi musliman. Nah, barakallahu fikum. Nabi mengatakan, man marra fi syai'in min masajidina, barang siapa yang lewat di masjid-masjid kita, au aswaqina, atau di pasar-pasar kita, barakallahu fikum, naam, binablin, dengan sebuah anak panah, falyakhudh ala nisaliha, maka hendaknya dia memegang, ya, barakallahu fikum, mata anak panahnya tadi, bagian tajamnya itu, nah, pegang. Ada 4 atau 5, ya, ini dimasukkan di tempat anak panahnya itu, rivernya itu tempat anak panah, pegang sama dia jika dia melewati. Nah, ya, jadi enggak dilepas begitu saja lewat, wah gitu ya, barakallahu fikum. Itu khawatir mengenai orang, ya, dia tidak sadar, luka. Nah, maka dia pegang mata anak panah tadi, ya, la yaqiru bikaffihi muslima, agar dia tidak melukai, ya, seorang muslim pun dengan telapak tangannya tadi dia pegang anak panahnya. Barakallahu fikum. Nah, itu adabnya ketika membawa senjata tajam. Barakallahu fikum. Naam. Kalau pedang, ya, dikasih sarungnya, ya, bawa sarungnya. Kalau nggak ada sarungnya, ya pakai kertas koran lah, lipat-lipat, ditutupi, ya, atau kain, barakallahu fikum. Naam. Itu adabnya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini yang perlu diperhatikan, khususnya nanti bagi panitia kurban, ya, barakallahu fikum. Naam. Itu untuk melihat dan memperhatikan adab yang satu ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis, fihi bayanun li jur'ati sahabati, fihi bayanun li jur'ati sahabati fis sad'i bi qawlil haqqi. Di dalamnya terdapat penjelasan keberanian para sahabat untuk maju mengatakan kebenaran. Nah, ya, orang yang melukainya ada di depannya. Langsung saja, ketika orangnya ini enggak paham dengan isyarah, sebut namanya. Sebut, ya, 7 orangnya, ya, kamu yang melukai saya. Itu membutuhkan, barakallahu fikum, keberanian. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil, yaitu barakallahu fikum, isti'malu ta'rid. Penggunaan ta'rid barakallahu fikum, kata sindiran. Tayyib. Aula lebih diutamakan li maslahatin wahajatin, penggunaan ta'rid itu diutamakan ketika ada sebuah kemaslahatan atau sebuah hajah barakallahu fikum. Naam. Dan itu biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa mengatakan mabalu aqwam, ya. Ada apa dengan sebuah kaum yang mereka buat syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Kitabullah. Nah, cukup sering dalam sabda-sabda beliau membuat sindiran. Nah, ada sebuah kaum yang seperti ini dan seperti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagaimana di sini Ibnu Umar juga menggunakan ta'rid pertama kali. Ya, siapa yang melukai kamu? Ya, itu orang yang ngasih komando untuk mengangkat senjata. Di hari pada saat itu tidak boleh mengangkat senjata. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan uslub seperti ini juga, barakallahu fikum, ya, disebutkan ada kisah, nah, sehingga saya pernah ceritakan, seorang Arabi, ya, ketika Hajjaj Ibnu Yusuf berburu. Naam. Di perburuannya itu dia bertemu dengan orang barakallahu fikum pegunungan. Nah. Hajjaj Ibnu Yusuf ingin menguji dia tentang barakallahu fikum pemerintahan yang dia jalankan. Iya, nah, dia pun barakallahu fikum bertanya kepada orang Badui tadi, bagaimana pendapat kamu tentang penguasa kalian saat ini? Nah, maka dengan lugunya sang Arabi tersebut, barakallahu fikum, dia dengan polos mengatakan, ya, bagaimana kengerian barakallahu fikum yang dilakukan oleh Hajjaj Ibnu Yusuf dengan menumpahkan begitu banyak darah, ya, perang demi perang, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Artinya perkara-perkara yang buruklah tentang Hajjaj Ibnu Yusuf. Nah. Di situ Hajjaj Ibnu Yusuf tidak bereaksi apa-apa. Dia cuma tersenyum saja. Begitu, ya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ditinggalkan oleh Hajjaj Ibnu Yusuf. Setelah itu datanglah rombongan barakallahu fikum, ya, pengawalnya. Nah, barakallahu fikum, dan bertanya kepada Robi tadi, pak, kamu lihat, ya, seorang yang berkuda, naam, dengan pakaian seperti ini, iya, saya lihat tadi barusan berpapasan dengan saya. Emang siapa dia? Dia adalah Hajjaj Ibnu Yusuf. Nah, ya, langsung bapak tadi cemas, pucat. Wah, bisa-bisa satu kampung saya dilibas sama dia. Kemudian dia langsung mengejar Hajjaj bin Yusuf. Bisik-bisik dia kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya, mas-mas, yang tadi itu omongan rahasia kita berdua, ya. Jangan bilang siapa-siapa. Nah, maka Hajjaj bin Yusuf dengan kepolosan Arabi tadi cuma tersenyum saja. Barakallahu fikum. Baik. Jadi Hajjaj bin Yusuf itu kadang-kadang, ya, tidak sesangar atau sebengis barakallahu fikum yang dibayangkan oleh orang. Nah, ya, kadang-kadang dia juga barakallahu fikum bisa Ya, memaafkan atau mengampuni ketika memang dia lagi enak hati. Nah, tapi kalau dia lagi tidak enak hati, nah, dia enggak pandang bulu, sahabat pun dilibas sama dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah tayyib as-saraha atau istimalu saraha idza lam yanfa at-ta'riq. Penggunaan saraha, kata-kata yang tegas, lugas, kalau sindiran-sindiran itu tidak bermanfaat atau tidak berfaedah. Nah, ya, disindir berapa kali? Enggak paham-paham. Kalau dia yang dimaksudkan dalam sindiran tadi, nah, maka ya kita harus mempertegas, ya. Nah, inti maksudnya, nah, ya, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi selagi bisa menggunakan uslub at-ta'rid, barakallahu fikum, itu lebih diutamakan. Nah, karena jauh lebih santun, barakallahu fikum, dan aman. Nah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil, yang ini yang menjadi syahid dalam bab, yaitu ijabatul maridi a'idahu. Ijabatul maridi a'idahu. Orang yang sakit boleh untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mengunjunginya. Barakallahu fikum. Naam. Khususnya ketika jawaban itu memberikan faedah atau manfaat. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Tapi dia tidak wajib dan tidak harus juga untuk menjawab. Kalau dia tidak mau menjawab, ya sudah, enggak usah dijawab. Jangan merasa harus. Ya. Nah, misal teman Anda mengunjungi, kata dokter, berapa hari lagi umur kamu? Paham ya? Nah, ada teman yang mungkin saking dekatnya tanya, emang kata dokter, umurmu tinggal berapa lama lagi? Kok kayaknya, ya, dari sinyal-sinyalnya enggak lama lagi inti mau berangkat. Nah, barakallahu fikum. Ya, enggak perlu dijawab, ya. Barakallahu fikum. Kalau dia bertanya hal-hal yang Anda berat untuk menjawabnya, ya tidak perlu dijawab, barakallahu fikum. Nah, diamkan saja. Faedah berikutnya, fihi dalil ala munasahati ulatil umur. Fihi dalil ala munasahati ulatil umur. Bi uslubin fihi adabun. Fihi dalil ala munasahati ulatil umur. Bi uslubin fihi adab. Di dalamnya ada dalil untuk menasihati para penguasa dengan uslub yang penuh dengan adab. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan yang terakhir, fihi dalil ala karahati hamlis silah fil jam'i wal a'yadi. Fihi dalil ala karahati hamlis silahi fil jam'i wal a'yad. Barakallahu fikum, ya. Di dalamnya ada dalil tentang dimakruhkannya membawa senjata tajam dalam perkumpulan orang banyak atau ketika hari raya, illa lihajatin daruriyatin. kecuali ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Barakallahu fikum. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, nah, seperti hari raya, penyembelih. Barakallahu fikum. Nah, situ kan kita membutuhkan parang atau semisal dengannya. Tapi ingat, dijaga adabnya. Ya, parang-parang tadi atau mandau-mandau tadi dikasih sarungnya. Barakallahu fikum. Nah, khususnya bagi para jagal, barakallahu fikum, itu untuk memperhatikan adab yang satu ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada beberapa pertanyaan. Al-Hajjaj itu adalah khalifah yang bengis. Dia bukan khalifah, ya. Dia masih bawahan. Dia setingkat gubernur, barakallahu fikum. Nah, dia bawahan raja. Apakah dia masuk surga atau neraka? Kalau masuk neraka, apakah dia kekal di dalamnya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Masalah ta'in bil jannah wan nar itu barakallahu fikum, ya, hanya diperbolehkan ketika ada nas yang tegas mengatakan dia ahli neraka atau dia ahli nar. Kalau tidak ada, sikap kita terhadap usat pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin adalah tahtal masyiah, ya, dia dibawa kehendak Allah. Bisa jadi masuk neraka, bisa jadi langsung masuk surga. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.